Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Syukur alhamdulillah para pendengar RRI yang berbahagia. Kembali kita bertemu pada hari ini di acara kita, acara penyujuk hati, untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Kita pada hari ini sudah memasuki ayat ke-117 dari surah An-Nahl yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mata'un qalilun wa la'um 'adzabun alim. Itu adalah kesenangan yang sedikit dan bagi mereka azab yang pedih. Para pendengar rahimakumullah, ayat 117 ini merupakan kecaman lain dari Allah Subhanahu wa taala, kecaman lanjutan dari Allah tentang orang-orang yang mendustakan atau berbuat dusta atau berbicara dusta dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Di dalam ayat terdahulu Allah mengatakan innal lazina yaftaruna 'alallahil kadziba la yuflihun. Orang-orang yang melakukan kebohongan maka mereka itu tidak akan beruntung. Tidak hanya itu saja, di dalam ayat 117 yang merupakan kajian kita pada hari ini, Allah menambahkan kecamannya dengan mengatakan mata'un qalil walahum 'adzabun alim. Di dalam keterangan ayat 117 ini, Allah memberikan satu keterangan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan mereka berani berbuat dusta atau bersikap dusta terhadap Allah dengan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal adalah karena mata'un qalil, yaitu hanya untuk mendapatkan kesenangan yang sedikit saja, hanya gara-gara faktor hawa nafsu, hanya gara-gara tidak ingin martabatnya jatuh, hanya gara-gara ingin selalu berkuasa dan sebagainya, yang merupakan alasan karena ambisi dan hawa nafsu, akhirnya mereka berani melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata'un qalil, semua yang mereka akan lakukan itu adalah hanya kesenangan yang sedikit saja. Allah menggambarkan yang mereka lakukan itu adalah bukan merupakan suatu kesenangan yang hakiki, bukan merupakan kebahagiaan yang abadi, bukan merupakan suatu hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi semuanya berangkat karena hawa nafsu mereka. Kita bisa mendapatkan keterangan lain di dalam Al-Qur'an yang menggambarkan tentang mata'un ini. Allah mengatakan wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya. Dan tidaklah kamu diberikan sesuatu itu famata'ul hayatid dunya. Di dalam kehidupan dunia ini hanya sekedar sebuah mata, sebuah kesenangan yang sifatnya hanya sementara sekali. Sedangkan Allah sudah mengatakan di dalam keterangan ayat lain bahwa wa ma ma indakum yamfadu wa ma indallahi baq. Sesungguhnya yang ada di sisi kamu, kehidupan yang sedang kamu jalani sekarang ini, itu akan berakhir. Sedangkan kalau kamu melakukan tindakan yang diridai oleh Allah, itu semua akan jauh lebih baik dan jauh lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, untuk menjelaskan lebih lanjut tentang keterangan ayat ini, bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Jenal, kami persilakan. Terima kasih Ustaz Perdana. Ayat 117 ini dimulai dengan mata'un qalil. Dia mengisyaratkan bahwa dunia ini adalah kenikmatan yang sedikit. Dunia ini adalah kenikmatan yang sementara. Itu dunia. Dunia yang kenikmatan sementara itu digambarkan Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia sementara tapi yang halal itu banyak. Jadi walaupun dia sementara dan sedikit, yang halal itu masih banyak. Maka kalaulah ya ada usaha untuk menghalalkan yang sudah haram atau mengharamkan yang sudah halal, maka itu menjadi lebih sedikit lagi, mata'un qalil. Maka benar sekali ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan mata'un qalil, jangan berusaha mengharamkan yang sudah halal. Karena apa? Karena yang halal itu sebenarnya adalah fasilitas yang banyak. Jadi jangan diperkecil lagi, atau jangan halalkan yang sudah haram, atau jangan haramkan yang sudah halal, seperti menghalalkan lemak babi, menghalalkan yang sudah haram, seperti lemak babi. Karena apa? Karena usaha kamu itu adalah tercela. La yuflihun, tidak akan membahagiakan. Dan kalaupun kamu mendapatkan keuntungan dari mengharamkan, menghalalkan yang sudah haram, maka keuntungan itu hanya mata'un qalil, kenikmatan yang sementara. Dulu pernah ada usaha menghalalkan yang sudah haram, ada kasus bumbu masak sehingga kemudian ternyata itu haram menurut LPPOM, sehingga perusahaan tersebut pernah gulung tikar. Tidak saja itu terjadi di Indonesia, tapi telah sampai mendunia karena label itu akhirnya diharamkan. Orang-orang yang menghalalkannya akhirnya juga mendapatkan celah. Dalam masalah ini, LPPOM sampai saat ini, LPPOM MUI sampai saat ini masih bertindak jelas dan tegas bahwa segala usaha yang di dalamnya terdapat unsur lemak babi yang disimpan di zat-zat kimia itu tetap diharamkannya. Dan terkadang MUI mengeluarkan logo bahwa perusahaan tersebut telah bersih dan layak untuk mendapatkan sertifikat halal. Tetapi kembali kepada perusahaan tersebut, apa yang dilakukan MUI itu sekedar sampel. Bisa saja sampelnya dibuatnya memang tidak ada unsur gelatin dari lemak hewani, tapi dari lemak nabati, atau lebih jelasnya tidak ada dari lemak babi. Namun ketika sertifikat didapat, dia kembali lagi ke asalnya. Dia menggunakan dari lemak babi lagi. Maka disinilah disebutkan Allah Subhanahu wa taala, mata'un qalil, kamu telah menodai sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI hanya untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang kamu dapat itu hanya sedikit karena kamu telah menipu atas nama Tuhan, atas nama sertifikat halal. Maka walahu ma'azabun alim, di akhirat kamu akan mendapatkan siksa yang pedih. Maka bagi umat Islam yang mengetahui ada kecurangan yang terjadi di tempat dia bekerja, walaupun dia telah mendapatkan sertifikat halal, MUI melalui LPPOM atau melalui siapa saja bersedia mendengarkan laporan tersebut, sehingga MUI dapat mencabut sertifikat halal yang telah diberikan karena telah merusak komposisi yang telah ditetapkan itu. Ini yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, menarik tadi apa yang digambarkan oleh Ustaz Jainal. Kita harus kembali memahami, dan sangat penting untuk kita memahami bahwa Allah mengatakan di sini mata'un qalil. Segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kehidupan dunia ini sifatnya hanya mata, kesenangan yang sifatnya sangat sementara. Dan ketika kesenangan dunia itu dibumbui oleh hawa nafsu, tindakan-tindakan keji yang bertujuan untuk memenuhi ambisi diri atau hanya sekedar untuk kepentingan pribadi saja, maka itu jauh lebih mata'un qalil. Sudahlah memang kesenangan sementara, kalau kita isi lagi, kita hiasi lagi dengan tindakan-tindakan tercela, itu jauh lebih kesenangan yang sifatnya sangat sementara sekali. Ya, jadi mari kita pahami ini dengan sangat baik, bahwa segala sesuatu yang kita miliki ini sebenarnya punya batasan dan hanya merupakan hiasan kehidupan dunia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati, sampai akhir ayat ya, bahwa manusia itu di dalam kehidupannya zuyyina, dihiasi dengan hubbus syahawat, nafsu syahwat yang membuat dia bisa eksis dalam kehidupan. Ya, minan nisa'i wal banin, sayang terhadap istri-istrinya, sayang terhadap anaknya, suka kepada emas, perak, perhiasan dan sebagainya. Tetapi dengan satu hal yang harus kita pahami, bahwa semua ini Allah berikan, kesenangan-kesenangan ini Allah berikan untuk mendukung kehidupan kita, untuk memenuhi fitrah kita sebagai manusia, bahwa manusia suka akan wanita. Ya, sehingga Allah berikan nafsu kepadanya untuk suka kepada wanita, tapi jangan sampai berlebihan sehingga akhirnya melakukan tindakan-tindakan seperti berselingkuh, suka jajan di luar ya, dalam makna yang negatif dan sebagainya. Allah juga tahu bahwa manusia sangat suka, sangat sayang kepada keluarganya, sangat sayang seseorang, seorang ayah kepada anak-anaknya, begitu juga ibu. Akan tetapi dengan satu catatan, bahwa jangan sampai kesayang, kerasa sayang kita terhadap anak kita dilakukan secara berlebihan, sehingga akhirnya ada orang yang bahkan membela anaknya mati-matian, sedangkan dia tahu bahwasanya anak ini sudah melakukan tindakannya salah. Ada yang karena cinta buta terhadap anak-anaknya, sehingga dia rela membiarkan anaknya untuk tidak melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya adalah cinta buta. Jadi mata'un qalil, segala yang kita peroleh di dalam kehidupan ini sifatnya adalah kesenangan yang sifatnya sangat sementara. Oleh karena itu, jangan sampai hawa nafsu kita semakin membatasi kesenangan yang sedikit yang kita peroleh. Jangan sampai hawa nafsu kita akhirnya berbuntut kepada azabun alim, ya, suatu azab yang pedih, yang tidak hanya maknanya di sini azab itu akan kita peroleh di akhirat nanti, karena itu suatu hal yang pasti, akan tetapi juga akan kita hadapi pada saat kita menjalani kehidupan ini. Sebagaimana tadi yang sudah dikatakan oleh Ustaz Jenal, bahwa ada yang mencoba-coba untuk melanggar ketentuan sertifikat halal. Ketika diperiksa, dia melakukannya dengan baik sehingga akhirnya keluar sertifikat halal. Tetapi setelah itu dia mencampur bahan-bahan makannya dengan unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa akhirnya? Ketika ketahuan, sertifikatnya itu dicabut dan dia akhirnya mengalami kerugian. Begitu juga dengan orang-orang yang melakukan tindakan yang lain, ya, dengan sapi dihalalkan dengan cara memotong dengan baik, akan tetapi ada orang yang bahkan rela memotong sapi dengan menyembelihnya dengan cara yang tidak diperbolehkan oleh Allah, dengan cara memukul dan sebagainya. Ada juga yang bahkan rela dengan mencampur daging lembu dengan daging babi karena ingin mendapatkan keuntungan yang banyak demi kepentingan pribadi. Ini adalah merupakan suatu sikap yang betapa banyak di antara mereka yang melakukan ini hidupnya berakhir di dalam jeruji penjara. Tidak ada la yuflihun, mereka tidak akan menang, dan juga walahum azabun alim, merasakan betapa beratnya kehidupan dunia atau kesempitnya kehidupan dunia karena tindakan mereka sendiri. Ini saja dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Mari sekali lagi kita pahami bahwa ketika kita melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan diridai oleh Allah, hidup kita akan jauh lebih baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.